بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف حفظه الله تعالى الثالث النظر إلى معلمه بعين الاحترام والإعظام. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabittarisi wal Mutarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Dan beliau masuk ke adab yang ketiga yaitu An-nadharu ila muallimihi bi'ainil ihtirami wal i'zami, yaitu memandang gurunya dengan pandangan hormat dan juga memuliakan. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mutarrisi. Beliau mengatakan, Wayan bagi an yanzura muallimahu bi'ainil ihtirami. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu memandang gurunya dengan pandangan memuliakan. Ya, dengan pandangan yang memuliakan. Warrujahani ala aksari tabaqatihi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu ya, menganggap gurunya, menghargai gurunya melebihi mayoritas ulama atau ustadz yang semasa dengannya, artinya menganggapnya itu lebih mulia. Apa alasannya? Fahuwa aqrabu ilantifa'ihi bihi. Karena yang seperti itu akan lebih dekat untuk mendatangkan manfaat ya, ilmu yang didapat dari gurunya tersebut. Warusuhi ma sami'ahu minhu fi dhihnihi. Dan juga dengan memuliakan gurunya tersebut, itu akan lebih ya, membuat apa yang didengarkan oleh murid itu lebih menancap di pikirannya. Ya, lebih tertanam di pikirannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan penggalan ini. Beliau mengatakan, Hadza adabun azimun min adabil muta'allimi. Ini merupakan adab yang agung ya, di antara adab-adab seorang penuntut ilmu. Walahu atharun kabirun alantifa'ihi wastifadatihi. Dan adab yang agung ini itu memiliki pengaruh yang kuat, yang besar terhadap kemampuan seorang murid ya, untuk mengambil manfaat dari gurunya dan juga mengambil faidah dari gurunya. Apa itu ala ya sungguh wa huwa an-nadharu ilal muallimi bi ainil ijlali. Ya. Ya sungguh itu adalah memandang gurunya dengan pandangan yang mengagungkan. Ya wal i'zami dan juga penuh penghormatan wal ihtirami dan juga memuliakan. Mengapa? Li'anna manihtaroma mu'allimahu wa'ala qadarahu indahu. Karena siapa saja yang memuliakan gurunya dan juga meninggikan kedudukan gurunya di sisi penuntut ilmu tersebut, intafa'abihi, maka dia akan dapat mengambil manfaat dari gurunya. Wa rasakha ma sami'ahu minhu fi dhihnihi. Dan juga apa yang dia dengar dari gurunya itu akan tertanam di pikirannya. Bikhilafi manihtaqorohu. Ya, maka ini akan berlawanan dengan seorang penuntut ilmu yang tidak menghormati gurunya, ya, bahkan merendahkan gurunya. Fa'innahu yuharramu listifadatu minhu. Ya, maka akan terhalang ya dia untuk dapat mengambil faedah dari gurunya. Karena gurunya dia rendahkan, maka akan sulit baginya untuk mengambil faedah dari gurunya tersebut. Mengapa? Li'annal insana la yastafidu mimman la yarahu ahlan lil ifadati. Karena manusia itu tidak akan bisa mengambil faedah dari orang yang dia itu tidak menganggapnya ahli untuk memberikan faedah. Kalau dia sudah merendahkan gurunya, sudah menganggap bahwa gurunya itu tidak ahli dalam ilmu, maka tidak mungkin ya hatinya itu dapat menerima ilmu dari gurunya. Qala Tawus bin Kaisan, ya berkata Tawus bin Kaisan, ya rahimahullahu ta'ala, minas sunnati an yuwaqqara arba'atun. Merupakan ya sesuatu yang bagian dari sunnah, yaitu ada empat orang yang harus dihormati. Ya, atau bagian merupakan sunnah untuk menghormati empat orang. Ya, siapa saja itu? Al-alimu, yaitu ulama, ya, seorang yang berilmu. Itu sunnahnya itu dihormati. Kemudian, wadhusyaibati, yaitu orang yang beruban. Ya, maksudnya adalah orang yang tua. Itu juga sunnahnya itu dihormati. Wassultanu, ya, dan pemimpin. Ya, sultan, penguasa suatu negeri, itu sunnahnya juga dihormati. Walwalidu, dan orang tua. Ya, orang tua itu sunnahnya itu adalah dihormati. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Syarhus Sunnati, ya, Al-Mujalladah Thalitha Asyara, ya Al-Mujallada Thalitha Asyara, jilid ke-13, Safhata Thalathin wa Arba'ina, halaman 43. Kita kembali ke atas. Beliau melanjutkan, Walamma ja'al imamu muslimu benul hajjaji rahimahullahu. Dan dahulu ketika al-imam muslim bin hajjaj rahimahullahu ta'ala, ilal imamil Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, dahulu itu al-imam muslim itu mendatangi salah seorang gurunya, yaitu al-imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Keduanya adalah dua imam besar dalam ilmu hadis. Maka apa? Wa qabbala baina aynaihi. Maka pada saat itu al-imam muslim rahimahullahu ta'ala itu mencium ya kening atau di antara dua mata dari al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Qala, kemudian al-Imam Muslim berkata, "Da'ni hatta uqabbila rijlaika." Ya, wahai al-Imam Bukhari, biarkan aku supaya dapat mencium kedua kakimu. Ya ustadzal ustadzina. Ya wahai pimpinan para ustad, ya, atau ustadnya para ustad, wa sayyidal muhaddithina, wahai pemimpin para muhaddith, wa tabibal hadithi fi ilalihi, dan juga seseorang yang dapat mengobati hadith dari penyakitnya, dari ilalnya, yang menunjukkan ini penghormatan dari imam muslim, yang menganggap Imam Bukhari adalah ustadznya para ustadz dan pemimpinnya para ahli hadis dan juga dapat menemukan cacat ya dari yang ada pada hadis. Kita lihat catatan kaki Rawahu Ibnu Katsirin fil Bidayati wan Nihayati. Ini dapat dilihat di Al Bidayah wan Nihayah buah karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Al-Mujallad al-Rabi'a Asyara, jilid ke-4, Safhata Ikhda wa Thalathina wa Khamsimi'atin, halaman 531. Wanzur, dan lihatlah, Siyaru A'lamin Nubala'i, Siyar A'lam Nubala' Al-Mujallad al-Thaniya Asyara, ya pada jilid ke-12, ya jilid ke-12, Safhata Tsnatai wa Tsalatsina wa Arba'i Mi'atin, halaman 432. Kemudian kita kembali ke atas. Amthilatun lima kana alaihil al-awwaluna min ihtirami syaikhi. Ya, amthilatun lima kana alaihil awwaluna min ihtirami syaikhi. Contoh-contoh dari para ulama terdahulu dalam memuliakan syaikhnya. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, wa qad qala Asy-Syafi'i, dan sungguh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dahulu beliau berkata, kuntu as-saffahul waraqa baina yaday Malikin safhan rafiqan. Ya, dahulu ya, saya itu membolak-balikkan kertas di hadapan Al-Imam Malik, yaitu guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu taala, itu membolak-balikkan kertasnya dengan suara yang lembut, ya, membukanya perlahan. Haibatan lahu, ya, karena saya menghormati atau sangat segan kepada beliau. Li'alla yasma'a waqa'aha, supaya beliau tidak mendengarkan suara dari kertas tersebut. Wa qala ar-Rabi'u, dan ar-Rabi' rahimahullahu ta'ala beliau berkata, wallahi majtara'tu an ashrabal ma'a wasyafi'iyu yanzuru ilayya. Ya. Dan ar-Rabi' beliau berkata, demi Allah, ya, saya tidak berani untuk minum air dalam keadaan Al-Imam Asy-Syafi'i itu memandang diriku. Karena apa? Ya, saking hormatnya atau segannya saya kepada beliau. Kita lihat catatan kaki. Huwa Ar-Rabi' tadi adalah Ar-Rabi'u bin Sulaimana Al-Muradiyu Maulahum. Yaitu Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Maulahum Sahibu Syafi'i. Beliau adalah murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, atau orang yang terus menyertai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa rawi kutubil ummahati anhu. Dan Ar-Rabi' bin Sulaiman adalah perawi kitab-kitab induk dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Berarti perawi kitab-kitab induk mazhab Syafi'i. Kana mu'adzinan, dan dahulu Ar-Rabi' bin Sulaiman itu adalah seorang mu'adzin. Ya, maka itu juga menjadi salah satu lakob beliau. Wa fihi salamatun wa ghaflatun. Dan Rabi' bin Sulaiman ini ya, ya terkadang kondisinya selamat, namun terkadang lalai. Lakin kubilat riwayatuhu. Akan tetapi walaupun terkadang selamat, terkadang lalai, tetapi riwayatnya itu riwayat yang diterima. Fahuwa thiqotun. Dan sebagai perawi beliau itu thiqoh, ya, dapat dipercaya. Wafatuhu sanata sab'ina wa mi'ataini minal hijrati bi Misra. Beliau wafat pada tahun 270 Hijriyah di Mesir. Ini dapat dilihat di Tahdzibul Kamali, ya, buah karya Al-Mizzi, Al-Mujalladat Tasi'ah, jilid ke-9, Safhata Sab'in wa Thamanina, halaman 87. Kemudian riwayat tadi itu dapat dilihat di Manaqibus Syafi'i lil Baihaqi. Ya, kitab Manaqibus Syafi'i, buah karya Al-Baihaqi, rahimahullahu ta'ala, Al-Mujalladat Thaniyah, jilid ke-2, Safhata Khomsin wa Arba'ina wa Mi'atin. Ya, halaman 145. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu menjelaskan penggalan ini, beliau mengatakan, hadzani mithalani lima kana alaihi al-a'immatu wal ulama'u fi ihtirami syaikhi wa ijlalihi. Maka ini adalah dua contoh di mana para ulama dan imam terdahulu itu memuliakan syaikhnya dan mengagungkan syaikhnya. Qala Ahmadu bin Ishaq al-Faqihu. Ya, berkata Ahmad bin Ishaq al-Faqih rahimahullahu ta'ala, ma ra'aitu fil muhaddithina ahyabu min Ibrahim bni Abi Talibin. Ya, ma ra'aitu fil muhaddithina ahyabu min Ibrahim bni Abi Talibin. Saya tidak mengetahui ada seorang muhaddith yang lebih disegani, ya lebih dihormati daripada Ibrahim bin Abu Talib. Kunna najalisu ka'anna ala ru'usina at-tayra. Kami dahulu bermajelis dengan Ibrahim bin Abu Talib. Itu seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung. Niatnya sangat tenang. Karena burung itu tidak mungkin hinggap jadi kepala orang yang bergerak-gerak ya kemudian banyak mengeluarkan bunyi pasti karena itu saking tenangnya. Kemudian apa? Laqad atasa Abu Bakrin al-Anbariyu. Maka sungguh pada suatu waktu Abu Bakar al-Anbari rahimahullahu taala itu bersin. Ya. Fa'akhfa 'utasahu, maka pada saat itu Abu Bakar al-Anbari itu berusaha menyembunyikan atau menutupi bersinnya tersebut. Fa'qultu lahu sirron, maka pada saat itu saya berkata kepada Abu Bakar al-Anbari, tetapi dengan berbisik. La tukhfi, ya engkau tidak perlu menutupi bersinmu. Falasta baina yadayillahi ta'ala, karena engkau itu bukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, artinya yang di hadapanmu itu manusia. Ya walaupun guru yang kita hormati tapi tetap manusia. Kalau bersin ya bersin itu manusiawi, ya tidak perlu kemudian ditutupi saking takutnya. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Tadhkiratul Huffadhi ya buah karya Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Kita kembali ke atas. Wahada min ablaghima yakunu min suwaril ihtirami wal ijlali. Maka kisah ini merupakan salah satu kisah yang paling menjelaskan ya gambaran bagaimana ulama terdahulu itu memuliakan dan mengagungkan gurunya. Wa aina hadza al yauma? Maka bagaimana atau di mana bentuk pengagungan dan juga penghormatan guru pada hari ini. Ya, mimma alaihi kathirun min tullabil madarisi. Ya, yang kita dapat melihat sendiri, ya banyak pelajar di sekolah-sekolah wal jami'ati dan juga universitas-universitas. Wa tullabi halaqatil masajidi. Ya, bahkan pelajar-pelajar di halaqah-halaqah yang ada di masjid. Ya. Kita lihat ya kondisi para murid, para penuntut ilmu sekarang dalam menghormati gurunya dibandingkan dengan kisah itu. Ya di mana kita? Wallahul musta'anu. Ya hanya Allah lah yang dapat menolong kita. Atau hanya Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Kemudian ja'a 'an Syabi, ya. Ada kisah dari Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, amsaka bin Abbasin radhiyallahu anhuma bi rikab, ya, bi rikab. Amsaka bin Abbasin radhiyallahu anhuma bi rikabi Zaidi bin Thabitin radhiyallahu anhu. Ya, dahulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memegangi atau menuntun tunggangan dari Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit juga seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Pada saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu memegangi tunggangan ya, seperti menuntun tunggangan dari Zaid bin Thabit. Faqala, maka Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu beliau mengatakan, atumsikuli wa anta ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya bagaimana mungkin? Ya apakah engkau memegangi tungganganku Padahal engkau adalah anak laki-laki dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ringkasnya, engkau itu sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau adalah keluarga yang mulia. Mengapa engkau malah memegangi atau menuntun tungganganku? Qala, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, inna hakadha nasna'u bil ulama'i. Ya, demikianlah yang kami lakukan terhadap ulama. Ya, karena Zaid bin Thabit itu salah seorang ulama besar dari kalangan sahabat. Maka saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu menghormatinya sampai menuntun tunggangannya. Kemudian kita lihat catatan kaki ini dapat dilihat di Al-Jami'u lil Khatibi. Ya, Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata thamanin wa thamanina wa mi'atin, halaman 188. Kemudian Al-Faqihu wal-Mutafaqihu, ya Al-Faqihu wal-Mutafaqih, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata sab'in wa tis'ina wa mi'atin, halaman 197. Wasahhahahu bin Hajarin fil isobati. Dan disahihkan oleh Ibnu Hajar, rahimahullahu ta'ala, dalam Al-Isobah. Al-Mujallad al-Rabi'ah pada jilid keempat, Safhatath natai wa arba'ina ila safhati thalathin wa arba'ina. Halaman pada jilid keempat, halaman 42 sampai 43. Kita kembali ke atas. Waqala, kemudian kisah yang lain, telah berkata, Salamatu benu Asimin li Idrisa benni Abdil Karimi. Dan telah berkata Salamah bin Asim kepada Idris bin Abdul Karim. Apa yang dikatakan oleh Salamah? Uridu an asma'a kitab al-adadi min khalafin. Saya ingin mendengarkan kitab mengenai al-adad. Ya, al-adad mungkin maksudnya adalah adad angka dalam bahasa Arab. Dari Kholaf. Kholaf ini adalah salah seorang ulama besar dalam ilmu nahwu. Ya, maka saya ingin mendengar mengenai kitab mengenai adat dari Kholaf. Fakultu li Kholafin. Ya, maka Idris bin Abdul Karim itu berkata pada Kholaf bahwa teman saya itu Salamah bin Asim itu ingin mendengarkan kitab adat dari engkau. Qala falyaji, maka hendaknya dia datang. Datang saja di majelisku. Falamma dakhala, maka ketika Salamah bin Asim, yang beliau juga seorang ulama besar, itu masuk ke majelisnya Kholaf, raffa'ahu li an yajlisa fis sadari. Maka pada saat itu, Kholaf itu mengangkat ya atau mendahulukan atau ya meminta Salamah bin Asim itu untuk duduk di depan. Di depan itu di hadapan atau betul-betul di tempatnya syekh yang mengisi. Karena kita tahu bahwa majelis zaman dulu itu seorang syekh itu tempatnya lebih tinggi. Supaya apa? Supaya yang hadir itu bisa mendengar. Ya, bisa mendengar. Maka pada saat itu Salamah bin Asim diminta naik untuk ada di hadapan bersama dengan tempatnya Kholaf tersebut. Fa'aba, ya maka Salamah bin Asim enggan. Kan saya hadir di majelismu, kenapa saya duduk di atas majelis? Ya. Waqala, maka Salamah bin Asim berkata, La ajlisu illa baina yadaika. Saya tidak akan duduk, melainkan ya di hadapanmu bersama dengan murid-muridmu. Artinya saya hanya mau duduk di majelismu bersama murid-muridmu seperti penuntut ilmu yang lain. Waqala, kemudian beliau melanjutkan, Hadha haqqut ta'limi. Karena ini adalah hak dari sistem pengajaran. Yaitu guru duduk di atas, ya duduk di tempat yang tinggi, dan murid duduk di bawahnya. Maka apa? Faqala lahu Kholafun. Maka Kholafun kemudian berkata kepada Salamah bin Asim. Ja'ani Ahmadu bin Hambalin. Dahulu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala itu pernah mendatangiku. Untuk apa? Beliau mengatakan, yasma'u haditha abi awanata. Ya, yasma'u haditha abi awanata. Pada saat itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mendatangi Khalaf untuk mendengarkan hadith Abu Awanah. Fajtahattu an urafi'ahu. Maka ya Al-Imam Ahmad ulama besar, ya salah seorang imam mazhab. Nah, ketika datang ke majelis Khalaf, Khalaf bersungguh-sungguh, bahkan mungkin maksudnya memaksa. Memaksa supaya Al-Imam Ahmad itu duduk di tempat yang tinggi, ya di majelisnya tempat seseorang mengajar. Fa'aba. Pada saat itu Al-Imam Ahmad enggan, ya tidak mau. Waqala, dan beliau mengatakan, la ajlisu illa baina yataika. Ya, saya hanya mau duduk di hadapanmu bersama para murid. Atau saya tidak mau duduk, melainkan di hadapanmu bersama para murid. Kemudian beliau melanjutkan, umirna an natawadda'a liman nata'allamu minhu. Kami diperintahkan untuk tawadu' di hadapan orang yang kami menuntut ilmu darinya. Ya, kita lihat catatan kaki ini dapat dilihat di Al-Jami'u lil Khatibi. Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama safhata 89 wa mi'atin. Halaman 198. Kemudian beliau melanjutkan, qala Hamdanu binul Asfahani. Berkata Hamdan bin Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, kuntu inda syariki bni Abdillahil Qadi. Dahulu saya bersama dengan Syarik bin Abdullah, dan beliau adalah seorang Qadi, ya hakim di suatu kerajaan. Fa'atahu ba'du waladil Mahdi. Maka pada saat itu, Qadi Syarik bin Abdullah didatangi oleh sebagian putra dari Al-Mahdi. Al-Mahdi pada saat itu adalah seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ya, khalifah. Ya, khalifah pada saat itu. Atau menteri, ya, pokoknya kedudukannya tinggi. Kemudian apa? Fastanadal waladu ilal haiti. Ya, anak-anak sultan tadi, anak-anak khalifah tadi itu bersandar di dinding. Ya, datang ke majelis, tapi bersandar di dinding. Wasa'alahu an hadithin. Kemudian putra penguasa tersebut, itu sambil bersandar ke dinding, itu bertanya mengenai hadith kepada syarik, kepada Qadi Syarik bin Abdillah. Falam yaltafit ilaihi syarikun. Pada saat itu, Al-Qadi Syarik, itu sama sekali tidak menoleh kepada putra khalifah, ya, putra penguasa, bertanya mengenai hadis, ya, tetapi sambil bersandar di dinding, kemudian tidak ditanggapi. Thumma ada. Kemudian putra penguasa itu mengulang pertanyaannya. Fa'ada syarikun bimithli dhalika, dan Al-Qadi Syarik itu mengulang hal yang sama, yaitu tidak dipedulikan. Faqala. Ya, maka kemudian putra penguasa itu berkata, atas takhifu bi'auladil khulafai, ya, apakah engkau meremehkan putra-putra khalifah? Ya, kami ini putra khalifah, kenapa engkau tidak menanggapi pertanyaan kami? Apakah engkau meremehkan kami, putra khalifah? Qala la. Ya, kemudian Al-Qadi Syarik berkata, saya tidak meremehkan putra sultan, ya, putra khalifah. Walakinnal ilma ajallu indallahi min an udayyi'ahu. Akan tetapi ilmu itu di sisi Allah itu lebih mulia daripada saya menyia-nyiakannya. Ya, artinya apa? Beliau mengatakan bahwa menjawab pertanyaan orang yang tidak memiliki adab dalam ilmu itu perbuatan yang sia-sia. Wa yurwa, dan juga diriwayatkan dalam riwayat yang lain, al-ilmu azyanu inda ahlihi min an yudayyi'uhu. Yang namanya ilmu itu lebih berharga ya di sisi seorang ahli ilmu dibandingkan mereka menyia-nyiakannya. Ya, kemudian setelah dikatakan seperti itu, fa jathal waladu ala rukbataihi. Ya, setelah dikatakan seperti itu, putra dari khalifah itu kemudian duduk berlutut. Artinya bentuk duduknya sudah lebih sopan, tidak lagi bersandar di dinding. Ya, Masya Allah. Kita lihat putra penguasa di sini ya, semangat menuntut ilmu dan dinasehati kemudian berubah. Ya, semoga kita semua dikaruniai pemimpin yang seperti itu. Faqala syarikun, ya maka kemudian syarik, Al-Qadhi Syarik berkata, hakadha yutlabul ilmu. Nah, seperti inilah ilmu itu dituntut, ya, dengan cara duduk yang sopan, yang beradab. Kita lihat catatan kaki, ini ada di Al-Hathu ala tolabil ilmi, ya, lil askari, buah karya Al-Askari rahimahullahu ta'ala, safhata arba'in wa thamanina ila safhati khomsin wa arba'ina. Halaman 84 sampai halaman 85. Wanzur, dan ini dapat dilihat di Siyaro A'lamin Nubala'i, Siyar A'lam An-Nubala' Al-Mujallad Tsamina, jilid ke-8, Safhata Sab'in wa Mi'ataini, halaman 207. Kita lanjutkan. Yakni, maksud dari ucapan Al-Qadhi Syarik tadi adalah, anna halata hadzal waladil mustanidil jidari halatus tikhfafin bil ilmi wa ahlihi. Ya, anna halata hadzal waladi al mustanidil jidari halatu istikhfafin bil ilmi wa ahlihi. Bahwa keadaan anak tersebut yang bersandar di dinding ya pada majelis ilmu adalah bentuk meremehkan ilmu dan ahli ilmu. Fala yanbaghi li ahlil ilmi an yudayyi'uhu, maka tidak selayaknya bagi seorang ahli ilmu, seorang ulama untuk menyia-nyiakan ilmu. Bi an yad'uhu inda man lam yahtamma bihi. Ya. Bagaimana bentuk menyia-nyiakan ilmu adalah dengan memberikan ilmu kepada orang yang tidak peduli atau tidak memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Walam yarfa' bihi ra'san, dan juga tidak mengangkat kepalanya untuk memperhatikan majelis tersebut. Tidak perlu diberikan ilmu orang tersebut. Sia-sia. Qala Ibnu Jama'ata, ya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wala yastanidu bihadrati syaikhi ila ha'itin au mikhaddatin. Dan seorang penuntut ilmu hendaknya tidak bersandar, ya ketika ada syaikh, ketika ada kehadiran syaikh itu tidak bersandar ke dinding ataupun ke bantal. Au yaja'alu yadahu alaiha, dan juga hendaknya seorang penuntut ilmu tidak meletakkan tangan di atas dinding atau bantal. Kemudian wala yu'ti syaikha janbahu aw dhahrahu. Ya, tidak kemudian memberikan atau bersandar atau menampakkan kepada syaikh itu sisi sampingnya, perut sampingnya atau punggungnya. Ya, bisa dimaknai tidak bersandar kepada syaikh ya, atau tidak kemudian menampakkan sisi samping atau belakangnya, tidak membelakangi syaikh atau menghadap samping. Berarti harus menghadap ke depan. Wala ya'tamidu 'ala yadihi ila wara'ihi aw jambihi, dan juga tidak menyandarkan tangannya kepada ya bagian belakangnya atau bagian sampingnya. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi, buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, safhata arba'in wa mi'atin, halaman 104. Kita kembali ke atas. Al-mu'allimu lahu haqqun 'ammun wa haqqun khassun. Seorang guru itu memiliki hak umum dan hak khusus dari muridnya. Innal mu'allima lahu 'alaika haqqun 'ammun wa haqqun khassun. Sesungguhnya seorang guru itu memiliki hak yang umum darimu dan juga memiliki hak yang khusus darimu. Ammal 'ammu, adapun hak yang umum, fali kaunihi ista'adda li naf'il khalqi. Ya, hak yang umum itu karena seorang guru itu sudah ya mempersiapkan atau menyediakan dirinya untuk memberikan manfaat kepada manusia. Bita'limihi, ya dengan mengajarkan ilmu kepada manusia, wa fatwahu, dan juga memberikan fatwa kepada manusia. Fahakkuhu alan nasi hakul muhsinina. Maka haknya, ya haknya, hak seorang guru di antara manusia adalah hak seorang dermawan atau hak seorang yang berbuat baik. Ya. Kenapa? Wala ihsana a'zamu wa anfa'u min irsyadin nasi. Karena tidak ada kebaikan atau juga derma yang lebih agung dan juga lebih bermanfaat dibandingkan memandu atau memberikan petunjuk kepada manusia. Wa ina roti toriqi amamahum. Dan tidak ada perbuatan baik atau derma yang lebih agung dan lebih bermanfaat daripada menerangi jalan di hadapan manusia. Wa ammal khosu, adapun hak ulama yang khusus dari muridnya adalah falima badala min waqtihi wa jahdihi fi ta'limika. Karena seorang guru itu sudah mengorbankan waktunya dan kesungguhannya untuk mengajarimu. Wa harasa ala irsyadika wa ma fihi rif'atuka. Ya, dan juga bersungguh-sungguh untuk memberikan petunjuk kepadamu, memandumu, dan juga apa-apa yang ya, meninggikan kedudukanmu. Falaisa naf'ul abai wal ummahati nadhiran li naf'il mu'allimina wal murabbina. Maka ya manfaat atau jasa yang diberikan oleh ayah-ayah, ya bapak-bapak dan para ayah dan para ibu itu tidak bisa dibandingkan dengan jasa dan manfaat yang diberikan oleh para guru dan para pendidik. Kita lihat catatan kaki, ini adalah ucapan dari Al-Syaikh As-Sya'di rahimahullahu ta'ala, unzur Al-Fatawa As-Sya'diyatu Safhata Sittin wa Isrina wa Sittimiatin, halaman 626. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.